Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي الكرام وأخواتي Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita libur beberapa saat, di sore kali ini kembali kita bermajlis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat, ilmu, serta pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita hendaknya mengenali keutamaan mereka radhiyallahu taala anhum, menyelamatkan lisan dan hati kita dari merendahkan dan mencela mereka. Dan kita sangat berharap masuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat. Yaquluna rabbana, yang mereka berkata, wahai Rabb kami, ighfir lana wali ikhwanina, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Alladzina sabakuna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami pada keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau zat yang maha ra'uf, lembut dan penyayang. Di tengah kita mungkin sulit tergambar mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi ahli bid'ah seperti orang-orang rawafil dan yang semisal mereka, benar-benar nyata apa yang ada pada mereka berupa membenci, merendahkan, mendustakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengomentari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 29. Man asbaha minan nas. Al-Fath ayat 29 itu tentang sahabat. siapa saja dari manusia ini fi qalbihi ghaidhun, di dalam hatinya ada kebencian, kemarahan, ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad asabathu hadhil ayah, maka dia terkena ayat ini, maksudnya kafir. Dengan nas al-fath ayat 29, kata Imam Malik, siapapun yang membenci satu saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terkena ayat ini, yakni kafir. Ayatnya apa? Ayatnya bisa dibaca sendiri, tapi depannya adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, sampai ayat liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat itu membuat benci orang kafir. Berarti kalau ada satu sahabat dia benci, dia kafir. Dia kafir. Ahlus sunnati wal jamaah sangat memuliakan para sahabat. Maka mereka pun sangat senang mendengarkan untaian nasihat-nasihat mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Alimina amilin. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Di sore kali ini, kita akan mengenal dan mengambil nasihat dari salah satu penduduk surga, Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an, termasuk dari akabiris sahabah, termasuk dari sahabiyun kabir, sahabat yang besar. Wa mimman busyara bil jannati wa hum ahya, termasuk dari sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga dalam keadaan mereka masih hidup. Nabi meninggal dalam keadaan ridha kepada beliau dan dimasukkan oleh Al-Faruq Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk dari peserta majlis musyawarah 6 orang ketika Umar di ujung wafatnya. Beliau Talhah ibn Ubaidillah bernama ibn Uthman ibn Amr At-Taimi Abu Muhammad. Namanya Abu Muhammad Talhah ibn Ubaidillah ibn Uthman ibn Amr At-Taimi. Sejarah mencatat beliau dengan catatan yang sangat gemilang. Siapa yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan punggungnya di perang Uhud kalau bukan beliau? Siapa yang rela tangannya putus karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cacat beliau seumur hidup karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan tempur Uhud? Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika sedang mengenang peperangan Uhud, beliau mengatakan zalika yaumu Talhata, itu adalah harinya Talhah ibn Ubaidillah. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjepit dan terjauhkan dari seluruh sahabat muhajirin kecuali Talhah saja. Yang lain 6 kurang lebih sahabat-sahabat ansar. Beliau menggendong Nabi dalam keadaan Nabi memakai 2 baju besi, beratnya kayak apa ya, dan juga memakai helm besi. Nabi itu bukan kecil badannya, ideal. Jadi kalau untuk orang kita ya besar, digendong oleh Talhah. Talhah itu gak terlalu tinggi. Talhah ibn Ubaidillah itu tidak terlalu tinggi radhiyallahu ta'ala anhu ya. Tapi beliau mengorbankan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujaba Talhatu, Talhah wajib masuk surga. Bukan berhak wajib masuk surga. Wajabat lahul jannah. Ya. Dzalika kulluhu yauma Thalhah, kata Abu Bakar ketika sedang mengenang perang Uhud, itu semua harinya harinya Thalhah. Naam. Beliau meninggal pada umur 64 tahun. Beliau meninggal pada umur 64 tahun, ya. Naam, terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ini. Kita mulai nasihat beliau. Beliau ini terkenal dermawan. Beliau itu terkenal dermawan, suka memberi. Thalhah ibn Ubaidillah. Beliau mengatakan, "Inna lanajidu bi amwalina ma yajidul bukhala'u, lakinnana natasabbar." Sesungguhnya kami mendapati pada harta-harta kami apa yang didapati oleh orang-orang bakhil dalam dirinya pada harta mereka. Namun kami berusaha bersabar untuk tetap dermawan. Maksudnya, beliau, Thalhah ibn Ubaidillah ini terkenal dermawan bukan tanpa perjuangan. Beliau juga senang harta. Beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, secara tabiat manusia biasa. Senang mendapatkan harta. Karena manusia secara fitrah pasti senang untuk diberi harta, diberi aset. Majbul ala dzalik. Namun, orang bakhil dan orang dermawan karim, karim dermawan bakhil pelit, itu ada bedanya. Bedanya adalah kesabarannya. Orang bakhil tidak sabar untuk memberi, walaupun dia sabar untuk memegang duit. Maksudnya primpen, ya. Dia primpen, hati-hati sama duit, sabar kan? Orang primpen kan sabar, tidak boros. Ya. Orang dermawan itu juga primpen dengan duit, dengan harta. Cuman dia sabarnya double. Sabar pegang duitnya, sabar usahanya, dan sabar memberikannya. Orang bakhil sabarnya setengah. Yakni dia sabar mencari dan sabar megang, nyekli. Ya, menahan uang, menahan harta, itu kan perlu kesabaran, perlu perjuangan. Dan kalau kita tidak keluar dari fitrah kita sebagai manusia biasa, terlihat sangat wajar untuk bakhil. Terlihat sangat wajar untuk bakhil. Karena memang kita mendapatkan dunia ini dengan usaha, dengan susah payah, dengan perjuangan. Namun dikala ilmu agama, keimanan masuk pada seseorang, ilmu agama masuk, bahwa harta ini bekal untuk akhirat, mulailah keluar dari tabiat asli. Dari kuat memegang harta menjadi mudah mengeluarkannya, yang penting jelas pahalanya. Maksudnya yang penting jelas pahalanya itu, kita juga gak boleh bral-brul tanpa dipikir. Karena juga akan ditanya. Tidak asal dermawan, dermawan, dermawan, dermawan gitu. Tapi ada aturan infaknya. Infak itu lihat manfaatnya tepat sasaran. Ya. Ketika seorang ingin mewakafkan hartanya pun harus hati-hati diletakkan di mana. Karena ibarat orang investasi harus mengerti jenis pekerjaan yang dia akan investasi sebagian hartanya itu. Jadi uangku ini bergerak pada apa? Prospeknya seperti apa? Walaupun gak boleh kebanyakan mikir. Ya, nanti kedahuluan saudara-saudara kita. Ya. Nanti kalau saya infak Masjid Wangun kira-kira rame apa ora? Insya Allah rame. Kebanyakan mikir nanti banyak yang ludah nutupi. Ya. Nah, nanti saya kalau ikut bangun pondok, kira-kira pondoknya nyimpang apa enggak nanti? Itu kebanyakan mikir. Kalau kita bismillah, kok ternyata harta kita ataupun wakaf yang kita tujukan ke sana menyimpang pengelolanya dan tidak bisa kita ambil lagi, itu urusan kita dengan Allah sudah selesai. Urusan kita dengan Allah sudah selesai. Selama kita di awal memberinya dengan perhitungan syar'i. Dengan perhitungan syar'i. Adapun urusan besok, besok, besok itu ghaib. Kita tidak dibebani untuk yang ghaib seperti itu. Talha ibn Ubaidillah mengajarkan kepada kita untuk berjuang sabar menjadi orang dermawan. Sesungguhnya kami mendapati beratnya memberi seperti orang bakhil, tapi kami melatih untuk bersabar berinfak. Maka berinfak itu perlu latihan. Mendonasikan sebagian harta kita itu perlu latihan-latihan. Wa ma'rifatu haqiqatil mal. Bedanya orang bakhil dan orang dermawan. Orang dermawan mengerti hakikat harta. Apa hakikat harta? Ghadin ra'ih. Ghadin ra'ih. Ghadin itu pagi datang, sore lepas. Atau sore lepas, pagi datang. Harta itu kayak gitu. Gak ada yang setia. Hakikatul mal pasti datang dan pergi. Maka di saat datang, lepaslah dengan kita mendapatkan pahala. Jadi gak mungkin harta itu kekal bersama kita. Tidak mungkin. Bagi orang bakhil, bagi orang pelit, melatih kesabarannya untuk berinfak adalah dengan berpikir bahwa sekarang atau besok kita akan berpisah dengan harta kita. Pasti itu. Minimalnya apa? Mati. Ya. Maksimalnya atau minimal atau maksimalnya mati. Mati itu memisahkan kita dengan harta. Maksudnya begini, seandainya kita sangat bakhil sampai mati tidak lepas dari kita, kita pegang terus, dengan mati kita sudah lepas dengan harta kita dan bisa jatuh kepada orang yang kita hasadi selama ini. Ya. Kan ada persaingan. Persaingan untuk takatsur fil amwal. Saling memperbanyak harta. Ini kalau orang belum ngaji rata-rata ya kayak gitu. Banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan anak. Ya, banyak-banyakan dunia. Orang bakhil itu kan berpikir untuk dia selalu kaya, selalu paling tinggi. Agar terlatih bersabar adalah dia memikirkan, sekuat apapun kamu memegang, kamu pasti akan meninggal dan pasti akan berpindah. Pasti akan berpindah harta itu. Ya, orang dermawan mengetahui itu. Orang dermawan mengetahui itu bahwa yang namanya harta itu ghadin ra'ih. Ghadin ra'ih. Wa annal malal baqiya fil haqiqati huwa ma anfaqahu al-'abdu la ma habasahu. Orang dermawan itu memahami bahwasanya harta yang akan benar-benar bersamanya adalah yang dia infakkan, bukan yang dia pelitkan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Ayyukum." Nah, sabdanya itu bertanya, "Ayyukum? Siapa di antara kalian malu warisihi, harta ahli warisnya, ahabbu ilaihi, lebih dia cintai min malihi, dibanding hartanya sendiri. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibanding hartanya dia sendiri?" Kenapa Nabi bertanya seperti ini? Karena semaksimal orang bakhil mempertahankan hartanya, ya, akhirnya adalah pindah ke ahli waris. Dalam keadaan ada yang gagal mempertahankan hartanya. Tadinya miskin, kaya sebentar, miskin lagi, melarat banget, bisa jadi kan. Itu semua mudah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita uangnya agak naik, ekonomi agak naik, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, wa limalika alaihi haq alaika haqqa. Pada hartamu ada hak yang engkau harus tunaikan. Yang engkau harus tunaikan. Ya tarohlahlah. Kamu sangat pandai dengan bakhilmu berhasil sampai mati. Ini enggak pindah-pindah nih. Sampai ada orang harus menikah sama sedulur dewek ben ora kelia. Saking bakhile itu. Saking bakhilnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia tuh nikahnya cuma muter-muter keluarga tok. Ya, kalangan sendiri. Ini untuk kalangan, ya. Kalau bukan kalangan ini enggak bisa. Ini kalangan sendiri. Muter-muter. Ya. Dia enggak paham hakikatul mal, hakikatul mal. Naam. Dikira bahagia itu hanya sebatas dengan apa? Harta benda. Qalu ya Rasulullah, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidaklah seorang pun dari kami kecuali hartanya lah yang lebih dia cintai. Qala, maka Nabi menjawab, fa inna malahu, maka sungguh hartanya yang sebenar-benarnya, maqaddama, apa yang telah dia berikan, fi sabilillah. Wa malu warithihi ma'akhar, dan harta ahli warisnya, apa yang dia tunda untuk diinfakkan. Bah, wis munggah kaji apa urung? Urung, kena anak urung daftar polisi. Anak ora. Ada begitu anaknya jadi polisi, orang kemutan wong tuane, enggak menghajikan. Rugi enggak? Rugi. Padahal yang ditanya adalah besok anaknya soleh, bukan anaknya jadi polisi. Ayo, anu dulu nih berinfak ini ala esi mikirnya bocah sekolah. Gitu. Ya. Betul, anak itu harus disayang. Tapi sekolahkanlah mereka dalam pembelajaran Al-Quran was Sunnah. Kalau misalnya, ayo kita beribadah dengan hartamu begitu. Dia jawab untuk SPP anak di pondok pesantren. Itu agak mending dan apa ya, rasionalnya masuk lah, masuk. Walaupun ternyata ketika dilihat SPP ini banget murah. Ya. Banget murah lah itu. Asatidzah yang mengampu anak-anak kita itu UMR aja enggak ada gajine. Ya. Sudah gitu disalah-salah nang wali santri. Mintanya paling bagus anaknya, padahal anaknya kon maca ben menak wit. Iya, ustazah wis ditariki cadare, wis ditendangi, ribut nganang ngene, ya. Bayaran ora sepiraha ora ya, sedikit. Nah, kembali lagi ya, yang namanya harta kita itu apa yang kita gunakan untuk beribadah. Jadi orang yang cerdas itu di saat masuk harta itu kepada dirinya, dia berpikir pasti lepas. Pikiran yang kedua, lepasnya harus bernilai pahala. Ya, orang hartanya lepas kan bisa tiba-tiba musibah, ya enggak? Ya, kemarin tuh hari Jumat pasar Karangkobar kobaran, ya pas. Pasar Karangkobar kobaran, karena kebetulan saya ngisi taklim di sana, di Karangkobar naik dikit. Pasarnya kobaran, padahal menurut cerita ada yang kiosnya 4 kios ludes, baru kulakan 1M kurang dikit. Ya. Berarti kan 1M itu hilang dalam waktu sangat sebentar dan tidak mendapatkan pahala kecuali kalau dia sabar. Minim kan pahalanya, tetap minim ya. Tapi kan itu niat untuk dagang, betul. Tapi itu sebagai pelajaran bahwa harta kita itu tanpa kita ketahui bisa hancur dalam sekejap. Maka orang yang dermawan itu paham kapanpun harta itu memang akan lepas, tapi dia pikir lepasnya ini harus dapat pahala. yang lebih banyak. Kalau masalah itu kan qadarullah wa masyafal, betul Allah yang mentakdirkan. Disitulah kita beribadah dengan sabar, ya kan? Itu kan ibadah pasrah, ya enggak? Ibadah pasrah. Tapi kan ada ibadah yang lebih mulia, yaitu apa? Ibadah di saat kita masih bisa memilih. Ya. Ibadah pasrah sama ibadah bisa memilih itu beda pahalanya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ayyus shadaqati afdal, sedekah apa yang paling banyak pahalanya? Anta shadaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Shadaqa yang paling banyak pahalanya adalah shadaqa di saat kamu sehat, lagi pelit-pelitnya, khawatir kere, khawatir fakir, dan lagi pingin sugih, lagi pingin kaya. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tunda sampai nyawa sampai tenggorokan. Yaqul fulan li fulan kadza wa li fulan kadza. Begitu sudah sakit parah, sudah sebentar lagi pindah alam, dia apa? Mengatakan untuk fulan, untuk alan, baru dia mulai mau bagi-bagi. Posisinya kenapa tidak lebih afdal pahalanya? Karena yang kedua posisi terpaksa, enggak punya kekuatan. Adapun yang pertama, dia masih bisa plesir, masih bisa ngarang, masih bisa rencana-rencana-rencana-rencana, ya, deadline ini apa? Naam barakallahu fikum. Tanggal-tanggal terakhir itu masih dia atur gitu. Ya, naam. Maka Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu ketika cerita, diceritakan beliau itu dermawan, sedekah ini, sedekah itu, bukan beliau enggak sabar. Beliau itu sabar. Beliau itu radhiyallahu ta'ala anhu juga memiliki rasa berat untuk berinfak, tapi beliau sabarkan diri beliau. Ya, sabarkan diri beliau. Karena bagaimanapun kita itu kan difitrahkan senang harta, dua mencarinya juga letih, capek, ya. Kita harus mengatur tenaga, mengatur permodalan, mengatur stok, mengatur marketing, hubungan dengan mitra juga jangan harus dirawat, di maintenance, ya. Nah, kualitas juga harus dijaga, pengawasan juga harus lebih diurusi dengan hati, dengan tulus, ya. Belum lagi menghadapi kecurangan orang lain, belum lagi. Begitu dapat ada cloning, ta'awun, gitu kan? Kadang-kadang agak, aduh, kiapot ya, kan kadang gitu. Nata sabar, kata beliau. Kami sebenarnya bukan tidak berat, kami juga berat, tapi kita merasakan apa? Sabar, ya. Nah, ini pejuang pengumpul receh lah ya, kayak gue ya. Nah. Laqad kanat siratu Thalhah radhiyallahu anhu tarjamatan amaliyatan lis-sakha'i alladhi jubila 'alaihi. Kisah Thalhah ibn Ubaidillah adalah kisah nyata dan benar-benar beliau praktekkan. Beliau dermawan soalnya. Thalhah ibn Ubaidillah itu sudah dermawan, terus memberikan kunci agar bisa dermawan, yaitu apa? Sabar. Sabar cari harta dan sabar mengeluarkan harta. Ya. Kita kalau makan, berdoa supaya tidak bisa buang air, apa supaya bisa? Ya. Aku pengen nginum tapi ora bisa pipis. Aku pengen maem tapi enggak bisa BAB. Apa sebaliknya? Penginnya lancar. Output inputnya itu lancar. Yang sehat itu yang masuknya bisa, keluarnya bisa, ya kan? Nah, gak mungkin orang pinginnya dapet terus. Bledos, ya kan? Bledos akhirnya. Tapi kan kalau dia dapat sebagiannya diinfakkan, Walaupun bukan zakat profesi, bukan. Tapi dia tahu. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta atau yang tidak meminta karena malu. Karena apa? Karena malu. Ini. Apalagi untuk jariah, untuk yang apa sifatnya mengalir. Wa tarjamatan hayatan li hadhil mau'izah. Talha ibn Ubaidillah adalah orang yang sangat tepat memberikan nasihat seperti ini karena beliau adalah bukti nyata dan hidup di atas nasihat ini. Qabisah ibn Jabir rahimahullah bercerita. Qabisah ibn Jabir cerita, "Sahibtu Talhata. Aku menemani Talha ibn Ubaidillah. Aku serawung dengan siapa? Talha ibn Ubaidillah. Fama ra'aitu rajulan a'ta li jazili malin an ghairi mas'alatin minhu." Aku tidak mendapati seorang pun yang memberikan hartanya dengan melimpah tanpa diminta. Melebihi siapa? Talha. Belum diminta apalagi diminta. Belum diminta apalagi diminta. Radiyallahu ta'ala anhu. Di suatu hari beliau pusing, kemumeten, Talha ibn Ubaidillah. Istrinya bilang, "Bi, ada apa deneng mumet-mumet gitu ya?" "Ya, saya di rumah saya ini ada harta banyak." "Ya wis, dibagi-bagi baik," jere bojone. Kata istrinya. Istrinya itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Istrinya Talha itu naam putrinya Abu Bakar. "Memang kamu ini ya bapak anak pada baik wong main," gitu katanya. "Muwaffaq. Muwaffaqah binti Muwaffaq. Engkau adalah putri yang diberi taufik oleh Allah, anaknya orang yang diberi taufik." Ya. Maka agar bapane dermawan, biyunge yang dukung, gitu loh. Nah, dan beruntunglah kalau kita punya istri yang seperti ini. Kita pengin infak 40.000, bojone 100.000 jebule. Ya. Nah, istrinya infak 50, kita 10. Ya. Berarti wong mburi beres. Wong mburi apa? Beres. Maka orang-orang soleh seperti beliau itu ternyata didukung wanita-wanita solehah di belakangnya. Ki wong wadon pada ngaji mbok? Iya. Iya, supaya ada dukungan kayak gitu loh. Iya, nah. Karena biasanya yang tidak sabar tuku-tuku ki wong wadon, ya. Nah. Wa kana la yad'u ahadan min bani Taimin a'ila. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu tidak pernah membiarkan satu keluarga bani Taim terlantar miskin. Jadi kan beliau dari kabilah Taim, At-Taimi, sekabilah dengan Abu Bakar. Ya, sekabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tuh tidak mau membiarkan keluarganya ada yang miskin. Maksudnya bukan kemudian mengkayakan sedulur semua, enggak. Tapi tidak membiarkan keluarganya ada yang susah. Karena memang yang namanya orang sedekah kan yang dipikir pertama sedulur disit. Ya, keluarga dulu diteliti, mana nih keluargaku yang kira-kira butuh. Jangan keluar dulu, karena pahalanya ada dua. Infakun wasilah. Ya, infak dan menyambung tali silatu arrahmi. Illa kafahu mu'natahu wa ma'unata iyalih. Kecuali pasti beliau cukupi kebutuhannya dan keluarganya. Wa zawwaja ayamahum. Dan beliau menikahkan gadis ataupun janda, duda ataupun bujang dari Bani Taim. Ya, beliau nikahkan radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sangat dermawannya radhiyallahu ta'ala anhu. Hakun alaih, ya, berhak atasnya ditolong oleh Allah. Di antaranya adalah apa? Orang yang ingin menikah karena melindungi kehormatannya, melindungi kehormatannya. Ya, kalau di sini sih wong pengantenan ya madan murah, nggak terlalu mahal. Ya, Kalau orang-orang Saudi, orang-orang Saudi dan sekitar sana itu 400 juta untuk pernikahan itu murah, Cere. Ya. Nah, tanya. Saya tanya sama mereka-mereka, berapa sih biaya nikah di sini? Ya, kalau kabilahnya sendiri ana diskon. Alfu mi'ati riyal. Alfu mi'ati riyal. 100 ribu real. 400 juta kurang lebih. Kalau krusnya 4.300 berarti 430 juta. Itu yang diskon. Artinya masih sedulur sih. Nah, kalau sudah pindah kabilah, mi'atai al-firial 800 juta. Ya. Belum lagi ngurus apanya, pestanya. Nah, kalau kita alhamdulillah kan 150, 30 insyaallah jadi. Ya. Nah, jadi barakallahu fikum. Ini. Beliau nikahkan wa zawwaja ayyamahum. Karena bagaimanapun tidak akan mungkin ada bujang-bujang sugih kecuali jarang, ya. Jarang lah anak umur 30 tahun terus kaya raya itu jarang. Misalnya ada menjadi eksekutif muda kalau bukan turunan bonggol gede, ya. Dia memang turunan orang kaya. Yang kedua, minimalnya apa? Ya sekarang-sekarang ini karena media sosial, dia jualan di Facebook lah, apa dia jualan di media-media sosial yang pasarnya memang global besar. Sehingga dia jadi juragan online. Masih nom tapi sudah Innova. Udah punya mobil, punya ini. Mungkin zaman sekarang. Ya, mungkin. Tapi kan tetap jarang. Tetap apa? Jarang. Ya. Wallahualam ke depannya. Mungkin saja dibuka lebar dunia ini. Sehingga anak kita butuh iman. Anak-anak kita butuh apa? Keimanan, kata Nabi, kama busitot alaman kana qablakum, dunia ini akan dibuka lebar sebagaimana telah dibuka lebar kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama yatanafasuha, sehingga akan terjadi saling saing-saingan, ya. Nah, benar apa enggak? Jajal sopan jenengan buka ya Shopee, Tokopedia, apa Lazada, saing-saingan apa enggak penjualnya itu? Yuk banting-bantingan harga. Banting-bantingan harga. Kenapa banting-bantingan harga? Itu karena saingan apa karena dermawan sama pembeli? Ya karena saingan. Ya. Nah, artinya sekali lagi anak-anak muda ini kadang-kadang ada yang perlu dibantu. Maka Thalhah bin Ubaidillah membantu kehormatan mereka dengan menikahkan. Dengan apa? Menikahkan. Wa akhdama a'ilahum. Dan beliau sendiri mengkhidmah keluarga Bani Taim. Wa qadha daina gharimihim. Bahkan beliau melunasi hutang keluarga-keluarganya. Ya. Ini kurang dermawan apa? Ya. Bakhilnya orang sekarang bahkan nuntut keluarganya sendiri. Dituntut secara hukum yang bukan Islam sekalian. Ya. Double-double. Madarnya double. Double. Kata beliau, inna lanajidu bi amwalina ma yajidul bukhala. Sesungguhnya kami mendapati pada hati kami, pada harta kami, seperti apa yang didapati oleh hati orang-orang bakhil. Kami juga berat. Walakinnana natasabbar. Namun kami berusaha sabar menjadi orang dermawan. Kami menjadi sabar orang dermawan. Jadi di mata Thalhah bin Ubaidillah harta itu berharga. Ya, tapi beliau sabar memberikannya. Wala tayammamul khabis. Dalam sedekah itu kamu jangan memilih yang sudah jelek. Kenapa? Kalau sudah jelek tidak layak, ya ngapain juga dikasih ke orang? Ya kan? Berarti ketika orang berinfak, apalagi di kalangan para sahabat, pasti milih yang paling bagus, paling tidak pertengahan. Ini. Kemudian nasihat yang kedua. La tusyawir bakhilan fi silatin. Jangan kamu ajak musyawarah orang bakhil. Fi silatin. dalam urusan menyambung tali silaturahmi. Yuh, padang ngene pak gede ngendi nang Jakarta. Tapi nyong ora urunan bensin ya. Ya. La tusyawir bakhilan fi silatin. Jangan kamu ajak musyawarah orang bakhil dalam penyambungan tali silaturahmi. Wala jabanan fi harbin. Dan jangan pula orang pengecut dalam peperangan. Karena pasti pikiran dia itu tidak tepat. Karena dia jaban. Karena dia apa? Memiliki sifat pengecut. Jangan kamu ajak musyawarah orang yang memiliki sifat pengecut dalam peperangan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan perang Uhud, itu kan beliau berpendapat, kita di Madinah saja, kita di Madinah saja menunggu serangan mereka ke kota Madinah. Para sahabat yang tidak ikut perang Badar, wahai Rasulullah, kami sudah mengharap-harap hari seperti ini. Ayo kita keluar, jangan di Madinah. Kalau di Madinah kan strategi bertahan. Cara orang main bola itu adalah strategi bertahan. Tapi kalau keluar Madinah itu strategi nyerang, ya. Nah, keluar dari Madinah, wahai Rasulullah, kami ini udah enggak ikut perang Badar. Kami pingin memperlihatkan kepadamu, ya, bagaimana kami sabar di dalam peperangan. Orang munafik karena jaban mendukung pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena senang dengan Nabi, tapi karena apa? Karena bisa ngumpet. Ya. Karena bisa apa? Bisa ngumpet. Kalau seandainya perangnya di Madinah, mereka kan bisa ngumpet ya, enggak ketahuan. Maka wala tusyawir jabanan fi harbin. Karena pasti hasil musyawarahnya buruk. Ya. Wala syaban fi jariyatin. Dan janganlah engkau mengajak musyawarah tentang perempuan dengan para pemuda, ya. Jangan musyawarah dengan anak muda untuk membahas perempuan, ya. Kenapa? Mesti pendapatnya jeleneh. Mesti pendapatnya apa? Enggak bagus. Itu pendapatnya siapa? Arahannya siapa? Thalhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Musyawarah bagus, tapi partner anggota musyawarah harus kompeten. Ya, netral bahasanya ya. Ini kan gak netral semua ini. Kalau orang punya kepentingan tertentu diajak musyawarah, ya nyeleneh-nyeleneh. Walaupun dia menutupi kepentingannya, tapi bagi orang yang cerdas akan menciumnya. Akan apa? Menciumnya. Ya rupanya masjid ya, terus apiknya lokasinya nanti. Kayaknya prospek sih ya, dekat masyarakat, gini-gini. Yang sini, ya ini juga. Uskannya baik. Ya nengati perkumenyong ya nengatine perkumenyong ya terus dia beri bumbu-bumbu ya kan di sini ada ini maka bermusyawarah dengan orang yang netral benar-benar memikirkan hasil terbaik ya kayak korban sapi apa wedhus jangan sama juragan sapi dan wedhus ya jangan musyawarah dengan orang yang tidak netral pada satu tujuan yang di ini barakallahu fikum. Ki apike nganggo reng bajaringan apa kayu? Bakul kayu diajak ya mesti bajaringan gampang mlewot. Gitu. Barakallahu fikum. Wal makna annal insana idza aradal musyawarata. Makna nasihat beliau. Seseorang apabila pingin musyawarah, fal yakhtarish syakhsal munasib lil musyawarah. Hendaknya pilih orang yang tepat untuk diajak rempugan. Wal yahzar mimman yahmilu sifatal mudhaddata lil amri alladhi yustasyaru fi. Hati-hati dari mengajak musyawarah orang yang memiliki kepentingan berlawanan dengan apa yang sedang kita musyawarahkan. Ya, pasti jawabannya tidak akan baik. Li'annan natijata ma'rufatun musbiqa. Karena sudah diketahui hasilnya sebelum rampung rempugan. Ya kan? Iya. Kiapi ke korban sapi apa wedhus? Wedhus wae. Apa maning sing gembel. Padahal dia punya stok itu gitu loh. Iya, kis malah apik kibas, ya. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Ya, kami gantikan Ismail dengan sesembelihan yang besar, kayak gone nyong gede-gede. Ya, ya. Nah, kalau mampu satu sapi bagus. Kalau mampu satu onta bagus. Nah, kalau mampu satu kambing apa? Bagus. Ya, sebagian ulama mengatakan lebih bagus memang yang bersendirian. Jadi nyembelih mantep dewekan. Ya, barakallahu fikum. Tapi itu pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan ya lebih afdol sapi kayak gitu. Ya, yang jelas yang korban ya afdol, yang enggak korban yang enggak afdol, ya. Kalau mampu tapi tidak mau, ya. Kalau enggak mampu tapi dia sudah meniatkan juga dapat pahala korban, ya. Dapat pahala korban. Lah ya kepenak sing ora mampu, bukan kepenak sing ora mampu niat tokoli pahala korban, bukan. Tetap kedudukannya lebih tinggi yang sudah niat dan berkorban. Tapi orang yang enggak punya terus niat berkorban dapat pahala seperti orang yang berkorban namun ngisore tetap, ya. Jadi pahami? Barakallahu fikum. Karena jarang orang yang baru niat korban terus ora ikhlas, jarang ora. Tembe niat wis ora ikhlas, ya. Tapi kalau orang sudah niat terus beneran korban untuk tidak ikhlas bisa enggak? Bisa, maka tetap hati-hati, tetap hati-hati. Nah, faman istasyara al-bakhila fil badli falan yushira alaihi illa bil imsak. Siapa saja yang mengajak musyawarah orang bakhil dalam urusan donasi, pasti dia akan mengisyaratkan pendapatnya untuk tidak memberi, ya kan? Waman istasyara jabanan fil mudhi ila al-qital falan yushira alaihi illa bil baqa wa tarhib min al-maut alladzi la yataqaddamu ajaluhu wa la yata'akhkhar. Orang yang diajak musyawarah dalam urusan melanjutkan perang dalam keadaan dia jaban, dalam keadaan dia pengecut, tidak mungkin keluar musyawarahnya kecuali ora usah mangkat, kan gitu. Enggak usah berangkat. Enggak usah na'am berperang, nanti mati lo, ya, dan seterusnya. Orang malas jangan diajak musyawarah mangkat daurah apa ora. Ya. Mangkat daurah perang esok, ya. Mesti jawabannya ora. Ya. Maka jangan ditakoni ngesuk tek jemput Rika, ya gitu. Ya. Ini besok jadwalnya daurah. Dadi Rika pokoke jam 8 wis siap-siap saya jemput nganggo mobil, kan gitu. Mesti mangkat jadine, tapi nek telepon ngesuk arep mangkat apa ora, Kang? Ora. Mesti ora jawabane. Kalau kebetulan orang apa? Malas, ya. Kecuali yang jenanu agiana kondangan misalnya. Kalau orang tahu hari itu kondangan dan tahu hari itu juga daurah, pasti dia akan mengusahakan ngomong kondangannya demajukna oli apa ora, kan gitu. Oli berarti dia kondangan disit ngesuk ya daurah. Ya, untuk apa? Orang yang punya niat mesti punya akal, ya. Tapi kalau orang yang tidak punya niat, apa-apa diakali. Nah, ini. Wa hakadzal amru fi sya'ni syab ma'al jariyah fal madinatu hiyal wuqu' fil mahdzur. Demikian pula pemuda diajak bicara tentang gadis, maka musyawarahnya pasti akan jelek. Ya. Demikian. Walihada fa inna min kamali aqlil insan ayyastashira wa ayyakuna almustasyaru ahlan lil isyarah islil istisyarah. Termasuk kecerdasan dan kematangan seorang adalah memang mengajak musyawarah. Jangan merasa sombong dengan hasil pemikiran dan briliannya otak dia. Jadi saya ini pengalamannya banyak, ya, dolane wisadoh, ora usah musyawarah. Ora usah apa? Enggak usah musyawarah. Justru dia orang enggak matang. Kenapa dikira yang dolannya itu gurdewekan? Kalau seandainya ada orang 10, mereka kan juga nyebar kemana-mana. Dia sudah pernah ke Sukabumi, sudah pernah ke Cirebon, sudah pernah Indramayu, sudah ke Sumatera, sudah kemana, Kalimantan, kemana. Sehingga ketika bermusyawarah, oh iya, pernah ya, yang namanya orang bangun masjid atau bangun pondok dengan kondisi tanah seperti ini, pengalamannya kayak gini, kayak gitu kan, ada yang cerita. Walaupun di situ nanti ada al-akhdhu war-radd, ada apa, bantah membantah, ada saling menjelaskan, tapi kan orang yang matang pemikirannya tidak akan mungkin merasa tidak butuh musyawarah. Tidak butuh apa? Musyawarah. Kecuali anu jelas dad kepung anu dolene ora doh gitu ya. Nah, ya cari yang kompeten gitu loh. Kasihan juga kan orang kalau enggak kompeten diajak musyawarah kesel tok. Capek kan dia? Capek, bukan tidak menghormati kamu, tapi daripada kamu capek ya, wis monggo lah jenengan istirahat kan gitu ya, nyongrat tebong nage kayak gitu ucare tiapakan ya. Nah ini jadi barakallahu fikum, nasihat beliau itu pada inti kesimpulan yang kedua, ajaklah orang bermuamalah sesuai porsinya dan yang tepat ya, yang tepat ya, karena kalau enggak yang dibayangkan ya. Kata Luqman Al-Hakim, tahu ya, di dalam surat Luqman ya, beliau namanya Luqman Al-Hakim, orang soleh. Beliau mengatakan kepada anaknya, syawir man jarrabal umur, ajaklah bicara orang yang ajalah musyawarah, orang yang sudah berpengalaman. Ya. Ya, sampai sini dulu ya. Barakallahu fikum. Mau pipis. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sudah jam 5 juga. Jadi, intinya adalah kata beliau, Luqman Al-Hakim, ajalah musyawarah orang yang sudah banyak pengalamannya. Fa innaka yu'tika min ra'yih ma qama 'alaihi bil ghala wa anta ta'khudhuhu majanan. Karena orang yang berpengalaman memberikan pendapatnya kepadamu dengan sesuatu yang mahal, tapi untuk kamu gratisan, ya enggak? Pengalaman saya begini, padahal ketika dia mengalami biayanya banyak. Ketika dia mengambil pengalamannya fulan gratis. Demikian barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan di sore kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti kita akan pindah kepada penduduk surga yang lain. Zubair ibnul Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.